Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mendengarkan bersama pada sesi yang pertama tadi bagaimana para ulama kita dari kalangan sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan para ulama Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Mereka demikian bersemangat di dalam mencari ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita menyaksikan kisah-kisah yang menakjubkan di mana mereka membelah Sahara sampai waktu yang sangat lama seperti perjalanan Jabir bin Abdullah 2 bulan perjalanan untuk mendengarkan satu buah hadis saja. Ya. Yang demikian itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah karena mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dan para ulama, mereka betul-betul mengerti betapa besarnya nilai ilmu itu. Betapa agungnya nilai sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka betul-betul cari, mereka betul-betul hafalkan, mereka betul-betul jaga, kemudian mereka juga berusaha menyebarkannya setelah sebelumnya mereka juga berusaha mengamalkannya. Iya. Jadi mereka ini bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu, ini mesti ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah tadi sudah kita sebutkan karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ilmu agama itu sesuatu yang sangat mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya, tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya walaupun satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka korbankan dunia untuk mendapatkan ilmu Alkitab was sunnah. Kemudian berikutnya sebab yang lain, ya, karena mereka melihat tauladan dan contoh yang terbaik. Ya, mereka hidup bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam demikian memuliakan ilmu. Demikian mengagungkan ilmu yang itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Mereka saksikan Nabi alaihi salatu wassalam siang malam selama hidup beliau. Beliau bersemangat di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh umat ini. Beliau tidak bakhil. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau, tidak ada. Ya. Ada orang yang bertanya dijawab. Kalau beliau tidak tahu, menanti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu ini semua dari Allah. Rasul hanya sekedar apa? Menyampaikan. Iya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Iya, seperti telah kita sebutkan tadi. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada orang-orang kufar, Abu Jahal dan semisalnya, berita tentang Isra Mi'raj. Walaupun mereka mengingkari, akal-akal mereka tidak mau menerima, namun agama ini adalah ya wahyu yang harus disampaikan. Maka beliau pun menyampaikan itu semuanya. Perkara-perkara yang kelihatannya kecil, karena tidak ada yang kecil dalam syariat ini, semuanya besar, itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini, tidak ada yang disembunyikan. Oleh karena itu datang seorang ya musyrik atau seorang ahlul kitab kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, datang kepada Salman Al-Farisi, kemudian orang ini mengatakan, laqad allamakum nabiyyukum kullasyai hatta al-khira'ah. Wahai Salman, yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad allamakum, telah mengajarkan untuk kalian segala sesuatu, kullasyai, segala sesuatu diajarkan, hatta al-khira'ah, sampai hal-hal yang terkait dengan adab-adab buang hajat sudah dijelaskan. Kata Salman, ajal, iya, semuanya telah diterangkan. Nabi alaihi salatu wasallam demikian bersemangat untuk menyampaikan ilmu yang Allah jalla wa'ala amanahkan kepada beliau untuk disampaikan. Semua disampaikan, semua yang dibutuhkan oleh umat ini disampaikan, tidak ada yang tidak. Sampai dalam permasalahan adab-adab buang hajat diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita dilarang untuk ya buang hajat yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak boleh kita untuk beristinja dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kanan ini untuk beristinja ya. Taib. Tetapi kita diperintahkan untuk beristinja dengan tangan apa? Kiri. Dan tidak boleh kita beristijmar, membersihkan kubul atau dubur dengan batu kurang lebih dari 3. Naam, seorang bisa mensucikan kubul dan duburnya dengan menggunakan batu. Ya, atau yang semakna dengan itu seperti ya apa namanya? Tisu. Naam. Wabillahi taufiq. Dan ketika menggunakan batu tidak boleh kurang dari berapa? 3. Naam. Yakni sampai dalam permasalahan ini sudah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu. Di mana ada kesempatan, di mana ada waktu, beliau selalu menyampaikan. Beliau di pasar, beliau menyampaikan ilmu. Beliau di masjid, beliau menyampaikan ilmu. Beliau sedang mukim, beliau menyampaikan ilmu. Beliau safar, beliau menyampaikan ilmu. Beliau hendak tidur, beliau menyampaikan ilmu. Terus setiap saat, setiap waktu, hidup Nabi alaihi salatu wasallam adalah untuk kebaikan umat ini, untuk kebaikan manusia. Sehingga waktu beliau semuanya mubarak, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua waktu beliau digunakan untuk itu, untuk menyampaikan risalah. Naam. Itu semua disaksikan oleh siapa? Para sahabat. Sehingga itu membentuk pada jiwa-jiwa mereka kecintaan yang demikian besar pada ilmu. Jadi yang namanya menyampaikan ilmu itu tidak harus ya seorang di mana? Di masjid. Betul, di masjid. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan ilmu pada khutbah-khutbah Jumat, beliau menyampaikan ilmu. Ya. Terkadang selesai sholat beliau berbalik ke arah makmum menyampaikan ilmu. Ya, terkadang ada keperluan memang, ya, imam selesai sholat, ya, langsung menghadap ke arah makmum menyampaikan ilmu. Boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu. Bahkan ketika safar. Ketika safar beliau sampaikan ilmu. Ketika itu beliau safar ke Mekah. Sampai di Hudaybiyah, beliau sholat subuh. Sholat subuh. Malam harinya hujan deras. Hujan deras di malam hari. Begitu waktu sholat subuh sudah terang, namun suasana sejuk. Ya, padang pasir yang tadinya mungkin berdebu menjadi apa namanya kokoh, menjadi tidak berdebu, menjadi sejuk pagi hari itu. Rasul pun sholat mengimami para sahabat bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Selesai sholat beliau menghadap ke arah makmum. Beliau menghadap ke arah makmum langsung, kemudian beliau menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Ya. Nabi bertanya kepada para sahabat ketika itu, atadruna madza qala rabbukum? Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang Allah firmankan, apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah katakan. Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini perkara gaib, tidak ada yang tahu. Ya. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi yang telah diberitahu oleh Allah. Maka Nabi pun mengatakan, qala Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Di pagi hari ini, hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang beriman, dan ada yang kufur. Ammal ladhina qalu mutirna bifadrillahi wa rahmatih, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang di pagi hari ini, setelah malam harinya apa tadi, hujan, dia bersyukur kepada Allah, mutirna bifadlillah, kita mendapatkan hujan karena keutamaan dari Allah, karena rahmat dari Allah, menyandarkan nikmat kepada yang memberi, yaitu siapa? Allah. Orang yang mengucapkan seperti itu, bersyukur ketika hujan turun, dan menyandarkan hujan itu kepada Allah, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, sungguh, dia telah beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kufur kepada bintang-bintang. Adapun orang yang di pagi hari ini justru menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Karena di antara manusia ada yang mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza. Kita mendapatkan hujan ini karena bintang ini dan bintang itu. Apa kaitannya bintang dengan apa? Dengan hujan. Kenapa disandarkan kepada apa? Bintang. Orang yang seperti ini mu'minun bil kawakib au kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, dia kufur kepadaku dan dia beriman kepada apa? Bintang-bintang. Ini salah satu contoh di mana Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyampaikan ilmu di saat safar beliau. Dimanfaatkan waktu itu untuk menyampaikan ilmu. Ya. Beliau masuk ke dalam pasar pun tidak beliau kemudian menyia-nyiakan waktu. Ada hal yang harus disampaikan, beliau sampaikan. Beliau masuk ke dalam pasar, kemudian beliau mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Rasul menuju sebuah tempat, ya, di situ ada ya, penjual korma. Di atas kelihatan bagus-bagus kormanya. Nah, korma-korma super barangkali di atas. Nabi kemudian memasukkan tangan beliau ke dalam. Ya, korma itu dibalik oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata dalamnya itu korma-korma yang jelek. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kenapa tidak engkau tampakkan yang jelek-jelek? Kamu tampakkan yang baik-baik. Man ghasyana falaysa minna. Ya, barang siapa yang ya dia tidak jujur kepada kami, menipu kami, tidak amanah di dalam jual beli yang seperti ini, menyembunyikan apa aib dan cacat, falaysa minni, dia bukan dari golonganku. Nah, kejujuran dalam jual beli diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga sampai dikatakan dalam hadis yang lain menjadi sebab keberkahan jual beli. Ya. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Barang siapa ada dua orang yang jual beli dan keduanya jujur dan saling menjelaskan aib dan cacatnya. Kalau memang ada aib dan cacatnya, terangkan aibnya, terangkan cacatnya. Ya, jujur dan tidak menyembunyikan aib dan cacat. Apa pahalanya, apa kebaikan yang akan diperoleh oleh keduanya, penjual dan pembeli ini, burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Dan kalau sudah diberkahi, untung sedikit pun itu besar nilainya. Ya, menjadi sebab kebaikan keluarganya, menjadi sebab kebaikan dunianya dan akhiratnya. Ya, orang zaman sekarang tidak peduli dengan keberkahan Allah. Tapi yang mereka lihat adalah sekedar banyaknya apa yang diperoleh. Yang seperti ini, ya, sesuatu yang menjadikan seorang rugi di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Ya, intinya Nabi alaihi salatu wasalam di pasar beliau ya sampaikan ilmu. Nah, beliau sedang makan bersama dengan keluarga, beliau juga sampaikan ilmu. Ada kesempatan menyampaikan ilmu, beliau sampaikan ilmu. Nah, beliau sedang makan bersama dengan putra ya tiri beliau. Anak tiri beliau, yaitu putranya Ummu Salamah. Beliau menikahi Ummu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah, ya, sudah punya putra bernama Umar. Umar ibn Abi Salamah. Makan Rasulullah sallallahu wasallam bersama dengan Umar ketika itu. Dan Umar yang masih kecil, makan ya, tangannya kesana kemari. Ya. Ada adab yang harus diluruskan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai gulam, wahai anakku, sammillah, sebut nama Allah. Ucapkan basmalah ketika kamu akan makan. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan dari yang paling dekat denganmu. Ya, diajari adab. Diajari untuk mengenal Allah, diajari untuk menyebut nama Allah, bismillah, sebut nama Allah ketika kamu makan. Diajari adab untuk makan dengan tangan kanan, dan ini hukumnya wajib. Makan, minum dengan tangan kanan hukumnya wajib. Bukan perkara yang mustahab, wajib. Kenapa wajib? Karena Rasul memerintahkan, perintah lafadznya. Kenapa wajib? Karena lafadznya apa? Perintah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dan perintah itu pada asalnya adalah apa? Wajib. Kemudian bukan hanya itu, dalam sebagian riwayat Rasul melarang makan dengan tangan kiri. La ta'kul bisimal, jangan kamu makan dengan tangan apa? Kiri. Jadi perintah makan dengan tangan kanan diperkuat dengan larangan makan dengan tangan apa? Kiri. Diperkuat lagi yang ketiga, Rasul menyerupakan orang yang makan dengan tangan kiri seperti apa? Syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu bisyimal, sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ya, apa boleh kita mengikuti dan mencontoh syaitan? Tidak boleh. Maka para ulama mengatakan dari ini semuanya, makan dengan tangan kanan itu wajib. Nabi mengatakan kepada anak muda ini, pada anaknya, putranya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Naam. Baik, kalau memang makanannya hanya segitu, satu nampan, sudah makan yang paling dekat. Kecuali kalau memang makanannya banyak, ya, kayak model prasmanan, ya, prasmanan itu ya, persilakan ngambil apa saja, persediaannya banyak, ya, tidak masalah, mengambil yang itu, mengambil yang ini, ya, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak segan-segan untuk mengunjungi, ya, sahabatnya, mengunjungi, ya, rakyatnya, yakni tentunya orang-orang yang jauh. Tidak bisa dibandingkan antara kemuliaan Nabi dan umatnya, ya atau tidak? Ya. Kalau orang-orang yang sombong, ya, untuk duduk bersama dengan orang yang jauh di bawahnya terasa berat. Duduk saja terasa berat, apalagi mengunjungi rumahnya, oh lebih berat lagi. Ya. Mengunjungi orang yang dia budak berat bagi orang-orang yang sombong. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang demikian mulia, orang yang demikian tawadhu, orang yang demikian bersemangat menyampaikan ilmu. Jika memang harus beliau datang ke rumah sahabatnya, beliau datangi rumah sahabatnya untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Dan ini banyak sekali contohnya, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Di antaranya adalah beliau mendatangi rumah putra beliau sendiri atau putri beliau sendiri, Fatimah, dan menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah kisah, Ali bin Abi Thalib melihat istrinya yang tidak lain ada Fatimah, yang tidak lain adalah Fatimah putri Rasul alaihi salatu wasalam, yang demikian berbakti kepada suaminya. Ya, berbakti kepada suaminya, menyiapkan segala sesuatu, membuat adonan roti, membuat ini dan itu, menyiapkan kuda, menyiapkan makanan kuda dan seterusnya. Fatimah, putri Rasul alaihi salatu wasalam, sampai Ali bin Abi Thalib merasa kasihan kepada siapa? Fatimah, karena pekerjaan yang demikian berat. Maka muncul ide dari Ali bin Abi Thalib, "Wahai Fatimah, saya mendengar ayahmu, yakni Rasul alaihi salatu wasalam, mendapatkan budak. Kalau engkau mau, coba datangi ayahandamu, minta budak kepada ayahmu. Semoga bisa ya membantu pekerjaan-pekerjaanmu." Ya. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, mendengar usulan Ali bin Abi Thalib ini, pergilah Fatimah ke tempat ayahandanya, ke tempatnya Rasul alaihi salatu wasalam, untuk meminta budak. Namun tidak ketemu dengan Nabi, hanya bertemu dengan sebagian istri Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Fatimah pun pulang ke rumah. Begitu Nabi pulang ke tempat istrinya, mendapatkan kabar bahwasanya Fatimah baru saja datang dan mendengar maksud dari Fatimah meminta mada, meminta budak, maka cepat-cepat Rasul alaihi salatu wasalam mengunjungi rumah putrinya. Luar biasa ikhwatul kiram, kasih sayang seorang nabi kepada umatnya, kepada putrinya. Ya, beliau datang ke tempat putrinya. Masuk ke dalam rumah, ya. Didapatkan keduanya sedang tiduran. Masuk ke kamar Rasul alaihi salatu wassalam, ya, keduanya sedang tiduran. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada keduanya, "Wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku berikan untuk kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta? Kamu tadi minta budak, tapi saya akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih baik?" Apa yang diberikan oleh Nabi? Ternyata ilmu yang diamalkan. Sebelum tidur, ucapkanlah tasbih Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Kemudian ucapkanlah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Dan ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Sebelum tidur, disunnahkan membaca ini. Ya, di samping juga ada doa-doa yang lain, atau wirid-wirid yang lain. Namun diantaranya adalah ini, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Semuanya 100. 100 kalimat yang diucapkan namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan menjadi 1000. 1000 kebaikan. Dan itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Dan ternyata betul, itu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Fatimah, sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan hadis itu disampaikan seandainya di akhir hayat Nabi, yakni pada tahun 10 Hijriah, yakni 30 tahun berikutnya sampai wafatnya Ali. Ali mengatakan, "Sejak saya mendengar sabda itu, saya tidak pernah meninggalkan sebelum saya tidur. Sampai pun dalam keadaan perang sekalipun, dalam keadaan genting sekalipun, saya tidak lupa untuk membaca ini. Tasbih, tahmid, takbir." Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ya, dan betul-betul beliau mendapatkan keberkahan itu. Kemudahan dalam rumah tangganya, keringanan dalam beban-beban hidupnya, dan seterusnya. Ya. Ini keberkahan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau kita punya budak, ya, tentu pekerjaan kita akan ringan, ya atau tidak? Banyak pekerjaan kita yang mungkin akan ringan. Ya, kita punya anak, anak ada yang ngomong, ya. Kita punya pekerjaan, pekerjaan ada yang menekel, ya ada yang ngerjakan budak kita, kalau ada budak, zaman sekarang tidak ada budak. Ya. Mungkin membantu, khadim, khadim bukan budak. Ya. Tetapi ada yang membantu, itu akan menjadi ringan. Tapi Nabi mengatakan, zikir ini lebih baik daripada apa? Budak. Maka siapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan mendapatkan sesuatu yang di luar apa namanya persangkaannya. Kemudahan demi kemudahan. Ya. Kemudahan di dalam mengurusi anaknya, kemudian dalam mengurusi apa namanya pekerjaannya dan yang semisalnya. Barangkali di antara kesusahan-kesusahan yang menimpa rumah-rumah kaum muslimin, di antara sebabnya adalah karena ada ajaran-ajaran Nabi, ada wirid-wirid Nabi alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya demikian bermanfaat namun belum diamalkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya contoh bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau senantiasa memanfaatkan auqat. Beliau senantiasa memanfaatkan waktu untuk menyampaikan ilmu kapanpun. Dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan apa namanya makan, dalam keadaan safar, dan seterusnya. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini salah satu sebab yang menjadikan ilmu itu di hadapan para sahabat demikian apa? Agung. Menjadikan ilmu di hadapan para sahabat demikian mulia. Kenapa? Karena melihat mereka bagaimana Nabi memuliakan ilmu. Bagaimana Nabi memuliakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, asar pengaruhnya tampak pada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Ini sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menjadikan para sahabat demikian semangat di dalam apa? Menuntut ilmu, di dalam melakukan rihlah perjalanan mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Di antara sebab yang lain, ma'asyiral muslimin, dan ini barangkali ya sesuatu yang dengannya kita akan ya cukupkan, ala kulli hal ini pembahasan apa namanya penting untuk kita ketahui, nah, agar menjadi penyemangat kita semuanya untuk apa namanya bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Di antara sebab yang lain adalah pesan Nabi alaihi salatu wassalam di akhir-akhir hayatnya. Ya. Beliau punya pesan. Yang pesan itu selalu terngiang ya, di telinga para sahabat. Ya. Di telinga para sahabat, Nabi alaihi salatu wassalam berpesan. Ya. Untuk menyampaikan mada, menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Ya. Ketika itu haji wada. Kenapa dikatakan haji wada? Karena itu haji perpisahan. Nabi sempat mengatakan kepada para sahabat yang hadir, ya, ada seratusan ribu para sahabat hadir dalam haji wada itu. Nabi mengatakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Sepertinya aku tidak akan ketemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Ini luar biasa, Nabi sudah mengatakan demikian. Ya. Apalagi ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Jika telah datang pertolongan Allah, kemenangan darinya, dan engkau melihat manusia telah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah engkau wahai Nabi, dan mintalah ampun engkau kepada Allah Jalla wa'ala, dan pujilah Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima ampunan dan taubat hambanya. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar hadis ini atau ketika mendengar ayat ini, beliau menangis. Menangis tersedu-sedu. Padahal kalau kita lihat itu ayat kan kabar gembira. Datang pertolongan Allah, datang kemenangan Allah, manusia masuk dalam agama Islam bukan satu orang, dua orang, tidak, berbondong-bondong. Satu kabilah datang masuk Islam. Satu kampung datang masuk Islam, berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Ya, kabar gembira. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq memahami sesuatu yang lain di balik itu. Kalau Islam sudah tersebar, berarti tugas Rasul sudah apa? Selesai. Kalau tugas Rasul sudah selesai, berarti telah semakin dekat ajal siapa? Rasul alaihi salatu wasalam, karena beliau manusia biasa yang akan meninggal. Ya. Itu yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau pun menangis. Ya. Dan semakin paham lagi dan semakin merasa dekatnya wafat Nabi ketika Nabi mengatakan la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan memang benar, 2 bulan sekian hari sejak beliau mengucapkan itu, beliau wafat. Beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal di kota Madinah, fi hujrat Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam haji wada. Naam, di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabat ya adalah agar menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang, baik itu khutbah Arafah atau yang lain, yang di situ Nabi menjelaskan tentang Islam, Nabi menjelaskan tentang qawaid, kaidah-kaidah Islam dan seterusnya dari ajaran-ajaran dan pokok-pokok Islam. Setelah itu Nabi mengatakan, "Ala hal ballaghtu?" Wahai manusia, apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Ya, para sahabat mengatakan, Allahumma na'am, iya ya Rasulullah. Ala hal ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan itu semuanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menunjukkan jari-jemari beliau ke atas, jari beliau ke atas, ke telunjuk. Isyarah ila annallaha fauqa kulli makhluqatih. Mengisyaratkan Allah di atas semua makhluknya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Allah, na'am. Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah, sungguh aku telah menyampaikan. Tugas Rasul sudah selesai. Menyampaikan mana? Menyampaikan agama ini. Dan semakin tampak lagi di hari Jumat, ketika hari Arafah, turun firman Allah yang menjelaskan agama Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Iya, Allah telah sempurnakan agama Islam. Sudah sempurna. Ya. Nabi telah menyampaikan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan segala sesuatu dan Nabi berpesan untuk disampaikan kepada manusia. Ala falyuballigh asyahidul ghaiba. Hendaknya yang hadir di sini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Setelah Rasul wafat, semua itu tidak pernah lupa. Tidak pernah dilupakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga memang mereka para sahabat bersemangat bagaimana ilmu ini ya tidak disimpan oleh mereka saja, tetapi bagaimana ilmu ini, baik itu Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam, disampaikan kepada para tabi'in, disampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Sehingga setelah wafatnya Rasul, para sahabat ya menyebar ke seluruh penjuru. Ada yang sampai ke Azerbaijan, ada yang sampai ke Mesir, ke Habasyah, dan ke seluruh penjuru dunia. Mereka pergi untuk menyebarkan mada ilmu. Dan mereka juga melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Ini semuanya ikhwatil kiram, rahimahin rahimahkumullah, di antara sebabnya adalah karena apa yang mereka saksikan dari Nabi alaihi salatu wassalam dan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mereka ingat dalam kehidupan mereka. Sehingga para sahabat pun mencapai derajat yang tinggi dan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan perjalanan menuntut ilmu, perjalanan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Afan Ustadz mau bertanya, apa benar pendahulu kita ada yang mencari ilmu sampai meminum air kencingnya sendiri? Nah, ya betul, disebutkan dalam riwayat-riwayat. Minum air kencing hukumnya haram, kan demikian ya. Tetapi dalam keadaan mada darurat, yang haram menjadi mada, ya diperbolehkan sebatas darurat. Ya. Nah, dan kita bisa menyaksikan bagaimana keadaan zaman dulu melakukan perjalanan panjang, ya, berjalan di padang pasir, dan tidak seperti zaman sekarang air ada atau tidak. Ya. Di saat tidak ada air, kemudian dia ada pilihan, ya, minum air kencing, kemudian dia masih bisa hidup, atau dia tidak meminumnya, kemudian dia mati, mana yang diambil? Dalam keadaan darurat, ya, tidak mengapa. Ya, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya, ada di antara mereka ya karena kefakiran sampai bingung, saya gunakan untuk membeli kertas ya atau sesuatu untuk menulis atau untuk makan, bingung ini. Nah, jadi punya uang ya dinar atau dirham, bingung mau digunakan untuk membeli kertas, tidak seperti zaman sekarang waktu itu, atau untuk membeli makan. Di satu sisi lapar, di satu sisi apa, butuh kertas, akhirnya digigit. Nah, bingung untuk memutuskan apa namanya, ya, saya beli kertas atau saya makan. Lagi mikir seperti itu, tertelan ini apa namanya, ya, uangnya. Sehingga tidak bisa buat beli kertas, tidak bisa pula untuk beli apa namanya, makanan. Nah, demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Para sahabat demikian, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengorbankan waktu mereka untuk menuntut ilmu. Adapun zaman sekarang, alhamdulillah demikian banyak kemudahan. Ya. Kertas murah sekarang, iya kan? Ya, ballpoint berapa ballpoint? Ya. Berapa? 1000 dapat, ya. Iya kan? Aslinya berarti enggak sampai 1000 itu keluar dari pabrik, murah. Ya, untuk menulis kertas ya. Nah, fotokopi ada. Seorang orang malas kadang untuk belajar. Kamu saja yang nulis ya. Ya nanti kalau sudah selesai saya pinjam, saya fotokopi. Nah, ini masih mending ya kan, mau pinjam dan mau fotokopi. Ya, makanya nah, zaman sekarang ini luar biasa. Rekaman ada, ya kan. Kemudian apa namanya, ya tulisan kertas demikian mudah. Nah, subhanallah. Nah, yang seperti ini hendaknya kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita menuntut ilmu dengan nikmat-nikmat tadi. Nah. Ustadz, bagaimana cara menyimpulkan hasil dari istikharah yang sudah dilakukan selama beberapa tahun. Ini sudah beberapa tahun istikharah, belum ketemu nih. Iya. Apa yang diistikharahkan, ya kan. Jadi ada mungkin sebelumnya mimbabil faedah, ada beberapa hal yang tidak perlu diistikharahkan. Ya. Bahkan tidak boleh diistikharahkan, seperti melaksanakan sesuatu yang wajib. Ya. Nah, saya mau sholat kapan, sekarang atau nanti, nah, setelah kaya, tidak bisa yang sebenarnya, tidak boleh diistikharahkan. Sesuatu yang wajib, harus. Nah, saya punya harta, saya gunakan untuk haji atau tidak, berlebih dia. Nah, ya. Haji atau tidak ya, istikharah dulu. Nah, ya. Haji, berangkat haji, jangan diistikharahkan. Istikharah itu mungkin, ya, terkait dengan saya mau ikut apa namanya travel mana, nah, ini mungkin perlu istikharah ya. Siapa teman yang akan saya apa namanya? Ya, ajak. Nah, ini perlu istikharah. Tapi kalau ini sesuatu yang wajib, sesuatu yang apa? Harus ya. Nah, lama terputus hubungan dia dengan apa? Pakdenya, budenya. Lama terputus hubungan dengan ayahnya. Istikharah, saya sambung rahim atau enggak ya? Saya sambung lagi hubungan dengan ayah saya atau tidak? Istikharah dulu. Kalau mantap saya apa? Sambung silaturahim. Kalau enggak mantap saya jangan sambung dulu. Ya enggak benar yang seperti ini. Ya. Ini bukan tempat untuk seorang apa namanya? Beristikharah. Itu istikharah adalah sesuatu yang dia bimbang antara maslahat dan apa? Mafsadah. Dia tidak mengerti awaqibul umur, akhir dari apa namanya? Perkaranya. Naam, ada dua pilihan. Ya, antara bekerja di sini atau bekerja di situ. Ya. Ada dua pilihan, menikah dengan fulan atau fulan. Ya, dengan fulanah atau dengan apa? Fulanah. Dan yang semisalnya. Maka istikharah. Taib. Kemudian ikhwatul kiram, antara istikharah, nah istikharah juga tidak lepas dari istisyarah. Istisyarah yakni minta pendapat orang-orang yang apa? Yang bisa memberikan nasihat. Ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ahli nasihat, orang-orang yang mengerti agama sehingga bisa menjadi bahan apa? Pertimbangan, ya. Dia sampaikan kepada apa namanya seorang yang berilmu, barangkali ya Syekh, saya punya masalah, nah. Ya, ada apa namanya? Dua orang yang ditawarkan untuk saya menikahinya. Ya, satu ibu saya menawarkan seperti ini. Yang kedua apa namanya? Ayah saya menawarkan yang lain. Ya, dia sampaikan sisi-sisinya dan seterusnya. Bingung dia, bimbang, nah. Mungkin seorang alim bisa apa namanya memberikan sedikit apa gambaran. Coba kamu seperti ini, antum milih yang ini. Coba anak istikharahkanlah. Nah, istikharah kemudian ya berdasarkan itu semuanya sudah mantep ini. Bismillah sudah dia sudah istikharah. Ya, maka insyaallah taala apapun yang terjadi semoga menjadi sebab apa namanya kebaikan bagi dia. Nah, dan yang namanya istikharah itu tidak kemudian apa namanya hasilnya adalah dalam bentuk mimpi. Ya, sebagian orang meyakini kalau istikharah nanti nunggu mimpi dulu. Ya. Kalau belum mimpi berarti istikharahnya belum berhasil. Ya, tidak seperti itu. Ya. Tinggal kita lihat mana yang sudah kita azam. Faida azam tafatawakkal alallah. Ya. Sudah beristisyarah, minta pendapat, minta apa namanya bimbingan, ada kemantepan, sholat istikharah, bismillah, saya tempuh ini. Nah, wallahu a'lam. Ini juga tidak tahu apa yang diistikharahkan selama beberapa tahun ini. Naam, wabillahi taufik. Minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya. Dulu ketika tempat taklim jauh, kami sangat bersemangat untuk hadir. Bahkan sebelum acara dimulai, padahal jauh. Kini taklim sudah dekat. Bahkan tiap hari ada. Namun kenapa hati ini kurang semangat untuk hadir? Jazakumullah khairan. Apa jawabannya? Baik. Berarti ada sesuatu di sini. Ya, ada sesuatu dalam iman kita. Iman itu yazidu wa yanqus. Bertambah dan apa? Berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Barangkali karena kemaksiatan kita, ya, sehingga kita kurang bersemangat di dalam beribadah. Kurang bersemangat di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu banyak beristighfar, banyak minta tolong pada Allah, banyak minta ampunan, ya. Kemudian apa namanya? Ya. Terus banyak berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala memperbaiki apa namanya? Hati-hati kita semuanya. seperti doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Naam. Naam. Baik, mohon nasihatnya untuk saya yang akan meninggalkan tempat kerja agar bisa tinggal di dekat ma'had atau pondok pesantren, karena ada kekhawatiran tentang rezeki yang sebelumnya sudah lebih dari cukup. Nah. Baik, ini perlu istikharah kalau ini, ya kan? Bingung ya kan? Saya mau meninggalkan tempat kerja ini, yakni kerja di tempat tentunya mencari ma'isyah di tempat dekat apa namanya? Ma'had. Kalau di ma'had nanti saya bisa mendapatkan ilmu, saya bisa lebih fokus di dalam mungkin menghafalkan Al-Quran, saya lebih fokus di dalam saya mempelajari hadis, saya lebih fokus dalam mendidik anak-anak saya, ya, dan seterusnya. Minta pertimbangan kepada apa namanya orang yang memberikan nasihat. Nah, orang yang memberikan nasihat, ya dia akan memberikan nasihat yang baik. Ya, suruh dibandingkan. Anda sekarang di tempat kerja yang mungkin lingkungannya tidak baik. Ya, yang merasakan tidak baiknya itu bukan hanya Anda. Anda, ya, terlantar, anak-anak juga demikian, lingkungan ya mengganggu dan yang semisalnya. Ya, kalau Anda di tempat apa namanya dekat dengan tempat-tempat orang yang baik, kemudian Anda juga bisa ya bekerja sesuatu yang mampu Anda lakukan, ya, keuntungannya demikian banyak. Perhatikan itu semuanya. Ya, ini ternyata lebih baik. Nah, dan kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran nanti saya kerja apa, jangan-jangan saya merintis sesuatu yang baru kemudian saya tidak dapat rezeki. Nah, rezeki sudah Allah tetapkan. Ya, ambil apa namanya upaya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Anda lihat maslahatnya lebih besar untuk agama Anda ya dan untuk keluarga Anda, tempuh itu ya. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Yani fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Naam. Baik, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Satu lagi pertanyaan. Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah belajar bahasa Arab termasuk dalam ilmu yang dimaksud dalam banyak hadis? Dan apakah termasuk yang mendapatkan keutamaan-keutamaan sesuai dengan hadis tentang menempuh perjalanan ilmu mendapatkan kemudahan menuju jannah? Ya, taib, mendapatkan sakinah dan seterusnya. Naam. Bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab adalah perkara yang sangat penting. Ya, karena itu adalah alat untuk seorang bisa memahami Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Tidaklah ada para ulama kecuali mereka orang yang mengerti, ya, para ulama kita, ya, mereka mempelajari bahasa Arab, ya, mengerti bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa mana? Arab. Nabi kita Arabi, ya, yatakalam bil Arabiyah, berbicara dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini sesuatu yang sangat penting. Udrusuha, ya, pelajarilah bahasa Arab itu. Dan ini insyaallah taala termasuk, ya, ilmu yang kalau kita mempelajarinya kita juga mendapatkan ada kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan apa? Yang disebutkan dalam hadis, ya. Ketika kita meniatkan dengan apa ikhlas apa yang kita lakukan. Juga jangan lupa di samping mempelajari ilmu bahasa Arab yang itu adalah alat, juga belajar apa? Ya, ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan, ya. Belajar kepada orang yang mungkin menyampaikan tidak dengan bahasa Arab, kan juga kita dapatkan ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat, ilmu tentang apa akidah, ya, bertanya kepada mereka apa yang tidak paham, tanya kepada orang yang berilmu, apa hukum ini, apa hukum itu, ini termasuk boleh atau tidak, bagaimana cara saya berwudu, bagaimana saya sholat, bagaimana saya tayamum, ya, tanyakan, ya. Jadi di samping belajar ilmu alat, jangan ilmu alat ini kemudian melupakan untuk belajar, ya, sesuatu yang memang itu adalah inti. Ya, pelajari semuanya dan insyaallah taala